Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Margaret sebagai Asmarani, Yuli sebagai Cempaka, Harry sebagai Galung Wesi, dibantu oleh Suryadin dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya yang mengejar orang misterius itu akhirnya menolong Asmarani dari amukan api yang membakar rumahnya karena ulah tiga orang penjahat yang tidak dikenal. Kedua orang tua Asmarani mati dibunuh. Sampai akhirnya Asmarani mengancam akan membunuh diri kalau tidak dibawa oleh Prabu Purbaya. Siang itu, Prabu Purbaya yang membawa Asmarani telah tiba di dekat Goa Karang, tempat di mana para prajurit Karang Sedana dan Kencana Wungu bekerja menggali pintu Goa Karang. Rani, sekarang kita ke sana, ke bawah sana. Aku ada urusan di Goa Karang itu. Ayo, kita jalan saja. Asmarani tidak berkata apa-apa. Ia menatap pada Prabu Purbaya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah datangnya suara para pekerja. Ayo, kita turun. Sebentar, Rani. Aku mendengar ada kuda datang kemari. Barangkali dia para pekerja yang ada di bawah itu. Kakang, dia seorang prajurit. Dia prajurit kerajaan Karang Sedana. Oh, ampun, Gusti Prabu. Ada apa, prajurit? Kenapa kau kemari? Bukankah teman-temanmu bekerja semua? Apakah kau mendapat tugas dari Panglima Galung Wesi? Kakang, kau ampunkan hamba tuanku, Prabu. Sudahlah, Rani. Bersikaplah seperti biasa. Prajurit, katakanlah tugasmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba disuruh oleh Gusti Permaisuri untuk mencari tahu di mana tuanku berada. Ampunkan hamba tuanku. Baiklah. Sudahlah, prajurit. Kembalilah ke tempatmu. Aku akan menyusul. Ampun, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Heya, heya! Ampunkan hamba, Gusti Prabu Purbaya. Ampunkan hamba. Hamba telah berlaku lancang pada Gusti Prabu. Sudahlah, Rani. Tak perlu kau terlalu berlaku sungkan begitu. Berlakulah secara wajar-wajar saja. Aku senang dengan kebebasanmu tadi padaku. Jangan buat jarak yang berlebihan. Sudahlah, bangkitlah. Kita harus secepatnya ke sana. Istriku sudah menantikan kedatanganku. Oh, ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya tinggalkanlah hamba di sini. Biarlah hamba sendirian. Hei, Rani, kenapa kau tiba-tiba berubah begini? Tadi kaulah yang berkeras ingin ikut bersamaku dan siap menerima apapun yang terjadi. Sekarang kenapa kau tiba-tiba berubah? Apakah... Ampun, Gusti Prabu. Tadi hamba belum mengetahui siapa diri tuanku. Sebenarnya, hamba menyangka Gusti Prabu benar-benar seorang pengembara. Seperti apa yang tuanku katakan pada hamba. Maafkanlah aku, Rani. Aku mengatakan hal itu karena aku tidak mau para penduduk desa itu bersikap lain padaku. Aku tidak mau dilebih-lebihkan. Dan aku tidak ingin melihat mereka berbicara padaku dengan keraguan-raguan. Sekarang angkatlah wajahmu, Rani. Ayo, Mari kita turun. Aku yakin selama dua hari ini semua prajuritku yang bekerja itu mencariku. Berlakulah seperti semula. Gusti Prabu, hamba takut bersikap lancang. Hamba takut menerima hukuman dari Dewata Agung. Hamba tahu bahwa tuanku seorang raja besar di tanah Pasundan ini. Hamba memang terlalu membutakan hati. Seharusnya hamba sudah sadar ketika tuanku menyebutkan nama tuanku pada hamba. Iya, Gusti Prabu Purbaya, semua orang tahu nama itu. Tapi hamba seolah-olah menutup telinga ketika mendengar nama tuanku. Hamba seperti begitu membutakan hati dan pikiran sehingga tak sempat berpikir tentang semuanya. Ampun, Gusti Prabu yang mulia. Lupakanlah semuanya, Rani. Aku hanya minta padamu, ikutlah denganku ke Gua Karang. Kau adalah tanggung jawabku. Keselamatan dan hidupmu adalah tanggunganku. Tapi tuanku... Sudahlah, jangan gunakan kata-kata tapi lagi. Ayolah, sekarang kita harus segera ke tempat para prajuritku. Istriku tentu gelisah menunggu diriku. Asmarani tidak berkata apa-apa lagi. Prabu Purbaya telah menariknya dan membawanya menuruni Gunung Burangrang. Sementara itu di depan Gua Karang, tampak para prajurit sedang giat bekerja menggali pintu Gua Karang. Cempaka dan Galung Wesi sesekali menatap jauh ke arah Gunung Burangrang. Matahari siang yang panas membakar tubuh mereka. Tuanku Permaisuri, sebaiknya tuanku beristirahat saja. Biarkanlah hamba dan para prajurit melanjutkan pekerjaan ini. Rasanya matahari terlalu panas hari ini. Tidak mengapa, Paman. Biar saja. Aku sudah biasa menantang panas seperti ini. Lagi pula, aku tidak mau kita semua melakukan keterlambatan dalam pekerjaan ini. Kasihan putriku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya di dalam saat ini. Oh ya, Paman. Apakah telah kau suruh salah seorang prajurit untuk mencari Gusti Prabu? Ampun, Tuanku Permaisuri. Semuanya sudah hamba lakukan. Hamba sudah mengutus prajurit Seta untuk mencari Gusti Prabu di sekitar Gunung Burangrang. Karena mendengar laporan para prajurit jaga, mereka pernah melihat Gusti Prabu menuju ke Gunung Burangrang. Oh, ada keperluan apa dia di sana? Sehingga dua hari dua malam, dia meninggalkan pekerjaan di sini. Apakah putrinya tidak lebih penting dari kepergiannya itu? Mungkin kepergian Gusti Prabu malam itu, karena ada hal yang penting, Gusti. Bukankah di sekitar tempat ini banyak sekali para pendekar dari rimba persilatan? Mungkin di antara mereka ada yang bermaksud jahat dan mempunyai tujuan tertentu, tuanku. Bukankah terkurungnya Tuan Putri Jaga Para Mudita bersama dengan Kayan Manggala? Menurut penuturan salah seorang dari anggota kelompok Tongkat Merah, karena kitab pusaka Ratu Sima. Agaknya kitab pusaka itu telah menyebar luas beritanya ke kalangan dunia persilatan, sehingga mereka kemari. Dan siapa pula yang membocorkan rahasia itu, sehingga semuanya bisa berkumpul di sini? Apakah ada tokoh lain yang tahu tentang keberadaan kitab itu di dalam Gua Karang ini? Entahlah, tuanku. Mungkin semuanya akan terjawab kalau kita berhasil masuk ke dalam gua. Oh, tuanku Permaisuri. Itu prajurit Seta. Dia telah kembali. Bagaimana, prajurit? Apakah kau sudah berjumpa dengan Gusti Prabu? Iya. Katakanlah, prajurit, apakah kau berhasil menjumpai Gusti Prabu? Ampunkan hamba, Tuanku Permaisuri, dan Tuanku Panglima. Hamba berhasil berjumpa dengan Gusti Prabu. Gusti Prabu baru saja akan kembali kemari saat hamba berjumpa dengannya. Gusti Prabu sedang menuju kemari, Tuanku Permaisuri, dan hamba disuruh berjalan lebih dulu. Terima kasih, prajurit. Nah, prajurit, sekarang kau bergabunglah bersama yang lain. Bantulah mereka bekerja. Terima kasih, Tuanku Panglima. Sekarang hamba mohon diri. Prajurit itu melangkah meninggalkan Cempaka dan Galung Wesi dan segera bergabung bersama teman-teman lainnya. Ia mulai bekerja menggali mulut gua karang. Di lain tempat, Cempaka dan Galung Wesi kembali bekerja. Matahari yang semakin panas membakar tidak mereka hiraukan. Namun sambil bekerja, tampak Cempaka merenung. Ia terbayang dengan laporan prajurit muda itu. Ada yang janggal dalam laporan itu tadi. Aku melihat sorot mata yang penuh keraguan menatap padaku. Prajurit itu seperti menyembunyikan sesuatu. Dan dia sepertinya takut untuk melaporkan semuanya padaku. Apakah telah terjadi sesuatu dengan Kanda Prabu Purbaya? Kenapa pikiranku jadi tidak enak seperti ini? Sebaiknya aku istirahat saja dulu. Kalau Kanda Prabu Purbaya datang, pasti dia akan menemuiku di sini. Paman Galung Wesi. Iya, Tuanku. Teruskanlah pekerjaan ini. Aku mau istirahat dulu. Silakan, Tuanku Permaisuri. Biarkanlah hamba bekerja. Nanti hamba akan memerintahkan para prajurit untuk beristirahat kalau sudah tiba waktunya. Tidak seperti biasanya Tuanku Permaisuri beristirahat sebelum waktunya. Biasanya beliaulah yang paling ngotot untuk terus bekerja. Apakah Tuanku Permaisuri melihat kejanggalan yang terpancar di mata prajurit seta tadi itu? Ya, barangkali beliau melihat keganjilan itu. Memang agaknya prajurit seta menyembunyikan sesuatu tentang Gusti Prabu. Apakah ada kejadian terhadap diri Gusti Prabu? Sebaiknya aku tanyakan saja pada prajurit itu. Prajurit seta, kemari! Teriakan itu membuat beberapa orang prajurit yang bekerja terhenti. Mereka menatap pada Panglima Galung Wesi, lalu beralih pada prajurit seta. Prajurit yang dipanggil itu segera meletakkan alat penggalinya, lalu bergegas mendekati Panglima Galung Wesi. Oh, ampun Tuanku Panglima, ada apakah sehingga Tuanku memanggil hamba? Sebaiknya kita cari tempat yang agak jauh. Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Ampun Tuanku, apakah ada kesalahan yang hamba lakukan? Kau ini aneh sekali, prajurit. Apakah setiap dipanggil itu lantas kau melakukan kesalahan? Tadi malam juga, ketika aku memanggilmu, kau melakukan hal yang sama. Kau ini ada-ada saja, prajurit. Apakah seorang atasan itu memanggil bawahannya saat ada kesalahan saja? Maafkan hamba, Tuanku Panglima. Sudahlah. Ayo, kita mencari tempat yang agak tenang, jauh dari bisingnya para pekerja itu. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Lalu keduanya berjalan agak jauh dari kebisingan para prajurit yang bekerja menggali mulut gua karang. Galung Wesi menghentikan langkahnya di sebuah pohon yang agak rindang. Lalu panglima itu duduk dengan tenang. Prajurit seta duduk di depannya. Prajurit seta, aku telah mengenalmu begitu lama, dan aku sudah memahami semua yang ada pada dirimu. Kalau ada sesuatu, kau pasti merenung dan melakukan keraguan. Dan itu tadi pun terjadi padamu saat kau melaporkan tentang perjumpaanmu dengan Gusti Prabu. Aku yakin kau juga menyembunyikan sesuatu tentang diri Gusti Prabu. Ampun, Tuanku Panglima. Agaknya hamba memang tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang ada pada diri hamba. Dan agaknya hamba kurang bisa untuk menyimpan rahasia. Maafkanlah hamba, Tuanku Panglima. Sudahlah, Seta. Kau adalah prajuritku yang terbaik. Aku membawamu kemari karena aku tahu tentang dirimu, tentang kehebatan dan ketegaran serta pengabdianmu yang tinggi. Aku menyuruhmu untuk melakukan sesuatu tugas karena aku percaya padamu. Nah, sekarang katakanlah, apa yang telah terjadi pada diri Gusti Prabu Purbaya sehingga kau menyimpan keraguan-keraguan di hatimu saat melaporkan semuanya tadi? Ampunkan hamba Tuanku Panglima. Sebenarnya tak ada kejadian apa-apa pada diri Gusti Prabu. Beliau sehat-sehat saja. Hanya saat hamba berjumpa dengan beliau di lereng Gunung Burangrang, beliau berdua dengan seorang gadis yang cantik. Oh, gadis itu seperti putri seorang keraton. Dan gadis itu begitu gugup ketika melihat kedatangan hamba. Seorang gadis cantik. Apakah kau tidak mengenal sama sekali gadis itu? Apakah dia bukan dari keraton Karangsedana? Ampun, Tuanku Panglima. Hamba tidak mengenalnya. Dan tadi hamba ingin melaporkan semuanya secara rinci pada tuanku. Tapi hamba khawatir pada diri Tuanku Permaisuri. Hamba takut beliau jadi murka. Karena akhir-akhir ini Tuanku Permaisuri suka uring-uringan. Jadi hamba tahan berita itu. Kau benar, Seta. Dan kau telah melakukan yang terbaik. Tapi mungkin Tuanku Permaisuri juga melihat keraguan di matamu, karena beliau dengan tiba-tiba ingin beristirahat. Biasanya beliaulah yang suka ngotot agar kita terus bekerja untuk menggali mulut gua karang itu. Maafkan hamba, Tuanku. Mungkin itulah kelemahan hamba. Tapi bagaimana menurut Tuanku sekarang tentang gadis itu? Apakah itu tidak membahayakan ketentraman Gusti Prabu dengan Tuanku Cempakar tempat ini? Kau ini ada-ada saja, Seta. Gusti Prabu dan Tuanku Permaisuri bukanlah anak-anak lagi. Mereka tentu tahu mengatur situasi. Dan bagiku, kalau... Seta, itu ada yang datang kemari. Itu Gusti Prabu, Tuanku. Salam sejahtera, Gusti Prabu. Kalian, kenapa kalian berdua ada di sini? Apakah paman berdua sedang istirahat? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sedang menerima laporan tentang diri Gusti Prabu dari prajurit Seta ini. Semula, hamba dan prajurit lain sangat mencemaskan tentang kepergian Gusti Prabu. Terima kasih, paman. Oh ya, bagaimana dengan Cempaka istriku? Apakah dia sudah beristirahat? Iya, Gusti Prabu. Tuanku Permaisuri kembali ke tenda peristirahatan. Sebaiknya Tuanku Prabu menemuinya. Hamba khawatir pada kesehatan beliau. Oh, apakah Permaisuriku sakit, paman? Tidak, Gusti Prabu. Tapi tadi Tuanku Permaisuri mendadak berhenti saat bekerja. Terima kasih, paman. Oh ya, tolong bawa Asmarani ini ke tenda paman. Jaga dirinya baik-baik. Aku akan menemui istriku lebih dulu. Nanti aku akan bicara lagi pada paman. Rani, kau ikutlah dengan paman Galungusi. Jangan ragu, paman Galungusi akan menjagamu. Dia panglimaku. Maaf, Gusti Prabu. Hamba hanya merepotkan saja. Sudahlah, Rani. Jangan kau bicara seperti itu terus. Ikutlah dengan paman Galungusi. Nanti aku akan menemuimu bersama istriku. Aku pergi dulu, paman. Benar kata prajurit Seta. Gadis ini benar-benar cantik. Aku yakin dia adalah seorang putri keraton. Kalau tidak putri seorang pembesar keraton. Kulitnya halus dan bersih. Dia sangat cantik. Matanya bening dan tajam. Apakah nanti Tuanku Permaisuri tidak akan cemburu? Paman, maafkan aku. Aku merepotkan diri, paman. Sebaiknya tadi aku tidak ikut Gusti Prabu kemari. Tidak. Aku tidak repot. Ayo, Sekarang marilah kita ke Goa Karam. Di sana Nak Mas Rani bisa beristirahat. Marilah. Galuh Musi segera membawa Asmarani menuju ke Goa Karang. Prajurit Seta ikut di belakang. Ketika tiba di tendanya, panglima dari Kencana Wungu itu segera menyuruh Asmarani istirahat. Gadis manis itu pun hanya menurut. Sementara itu, Prabu Purbaya sudah tiba di tenda Cempaka. Ia masuk ke dalam tenda saat Cempaka sedang duduk merenung. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi dengan Prabu Purbaya dan Cempaka? Lalu apa peran Asmarani dalam kehidupan sepasang suami istri pembesar tanah Pasundan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.